pata bang ijo kupure medok mirah katon kandel separo dawa untune kaya sungai Bengawan Solo Solo bidadari kesleo ngempet ngempet banget tapi pengen duwe bojo apa mungkin samarin ora ketuman coto lan apa mungkin amung arep pengen ngekoto koto sing Sumber.